Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, hal yajuzul ishtirak inda du'a ilin mayyit fis salat ka'annaku la Allahumma in kana yashhadu an la ilaha illallah ila akhir wa hal lidzalika aslun fis syar'i. Pertanyaannya, apakah boleh ishtirak? Ishtirat itu sama dengan istitsna. Paham apa makna istitsna? Paham ya? Ishtirat mensyaratkan. Artinya jika jenazah ini muslim, ketika berdoa untuk jenazah di dalam sholat, contohnya kita mengatakan Allahumma in kana yashhadu an la ilaha illallah, ya Allah, jika jenazah ini bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya jika jenazah ini muslim, maka ampunilah dia, berikanlah afiyah untuknya, luaskan kuburnya, masukkan dia ke dalam surga, berikanlah rahmat untuknya. Begitu. Ini contoh ishtirat di dalam doa. Ya Allah, kalau memang jenazah ini muslim, maka ampunilah dia. Apakah boleh seperti ini? Wa hal lidzalika aslun fi syar'i, apakah ada dalilnya di dalam syariat? Al jawab, beliau menjawab, idza kana al insanu indahu syakkun qawiyyun fi hadzal mayyit fala haraj. Jika seseorang itu punya keraguan yang kuat tentang jenazah ini, maka tidak mengapa. An yaqula Allahumma in kana mu'minan faghfir lahu warhamhu. Tidak mengapa dia berdoa dengan ishtirat, ya Allah, jika memang dia mukmin, ampuni dia dan rahmati dia. Wa amma idza lam yakun indahu syakkun qawiyyun fala yushtaratu li anna al asla fil muslimina annahum ala islamihim. Adapun jika tidak ada keraguan yang kuat, maka tidak menggunakan ishtirat di dalam doa. Karena hukum asalnya tentang umat Islam, mereka meninggal dalam keadaan Islam. Meninggal dalam keadaan Islam. Wal ishtirat fid du'a ilahu aslun. Wa minhu qawluhu ta'ala fi ayatil li'an. Kalau yang seperti ini barakallahu fikum, dalam kehidupan sehari-hari mungkin jarang tergambar. Artinya yang mengadakan proses pemakaman itu atau sholat jenazah, keluarganya, kan kita bisa tanya ke keluarganya, orang ini muslim atau tidak, mukmin atau tidak, sholat atau tidak. Tapi yang lebih mudah untuk tergambarkan pada kasus-kasus sebelumnya, yaitu ditemukannya jenazah, kan begitu, ditemukannya jenazah. Kalau jenazah laki-laki lebih mudah karena ada tanda zahirnya, yaitu khitan. Tapi kalau jenazah yang ditemukan jenazah wanita, kan begitu, jenazah wanita. Kalau jenazah wanita mungkin dalam keadaan mungkin ada keterangannya, KTP-nya atau tanda-tanda yang lain, menggunakan jilbab mungkin, gitu. Atau ada sesuatu yang dia bawa menunjukkan dia muslimah, jelas. Tapi kalau ditemukan jenazah wanita tanpa ada tanda sedikit pun dia muslimah atau bukan, yang sudah dijawab pada waktu yang lalu, kalau memang daerah di situ ada daerah muslimin, maka dihukumi sebagai seorang muslimah, kan begitu. Tapi kalau kita juga ragu mamanya kok orangnya apa, kok enggak nampak Islamnya, maka boleh ishtirat di dalam doa. Sudah diurus jenazahnya, disalatkan, kita berdoa dengan menambahkan Allahumma in kanat mu'minan atau in kanat mu'minah atau in kanat muslimah. Qala wal ishtiratu fid du'a ilahu aslun. Ishtirat atau istithna di dalam doa ada dasarnya. Wa minhu qawluhu ta'ala fi ayatil li'an, di antaranya firman Allah tentang ayatil li'an, sudah kita baca sebelumnya. Wal khamisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Wal mar'atu taqul anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. وكذلك الاشتراط الذي وقع من سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فقال. Demikian juga ishtirat yang ada di dalam doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ishtirab. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma in kana hadha qama riya'an wa sum'atan fa'ani basarah wa atil umrahu wa aridhu lil fitan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah difitnah, dizalimi. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dizalimi dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dituduh dengan banyak tuduhan, tidak mengerti tata cara salat dan seterusnya. Setelah mendengar berita ini, Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Umar bin Khattab. Diceritakan benar atau tidak tuduhan ini. Dibantah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendengarkan, ya Allah, jika orang ini melakukannya karena riya dan sum'ah, butakan matanya, panjangkan umurnya, dan berikan untuknya berbagai fitnah. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan Allah. Lalu orang tersebut di akhir tuanya buta, usianya lanjut, hidupnya lama, sehari-harinya adalah mengganggu wanita-wanita yang jalan di pinggir rumahnya. Didoakan. Wa huwa aidan dakhilun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Dabba'ah binti Zubair, inna laki ala rabbiki mastathnaiti. Ini juga termasuk di dalam keumuman sabda Nabi Muhammad SAW kepada Dabba'ah binti Zubair tentang manasik haji, innalaki ala rabbiki mastathnaiti. Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala dari Allah walaupun engkau beristithna. Nah, walaupun engkau beristithna. Jadi boleh kita istithna atau istirat di dalam doa, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkan. Kalau ini jelek bagiku, jauhkan. Nah, boleh yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.